membantu kawan, mengalahkan lawan, tentu sangat indah dalam hidup kebersamaan. Membantu kawan harus menjadi sebuah panggilan, itu namanya kawan. Tak membantu sekalipun saudara mengklaim sebuah persahabatan, Anda hanya membuktikan Anda bukan kawan yang sesungguhnya. Mengalahkan lawan harus, tapi tidak dengan pukulan atau kekerasan. Mengalahkan lawan banyak cara, karena mengalahkan lawan yang benar bisa menambah kawan. Itu akan menjadi sangat menyenangkan. Jadi jangan pernah kita kecewa dalam menjalani hari-hari. Anugerah dalam kehidupan yang kita terima sangat indah. Bukankah Sang Pencipta memberi kita matahari yang sama? Mengapa tak bersyukur padanya dengan mengasihi orang dan menolong mereka yang hidup di bawah matahari? Bantu kawan untuk membuktikan diri, engkau memang kawan sejati. Kalahkan lawan bukan dengan kekerasan, karena engkau akan membuka pintu peluang menambah kawan. Itu sangat indah. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjalan dari hari ke hari. Kebersamaan memang mahal, tapi indah tak terbeli. Selamat membangun kehidupan yang berpengharapan, penuh keindahan. Kawan menjadi kawan sejati. Lawan, semoga satu waktu bisa menjadi kawan sebuah kebersamaan. Bersama saya, Bigman Sirait.